Bolehkah seorang perempuan keluar haji tanpa ditemani suaminya? Tapi suaminya mengizinkan. Nah, kalau perempuan mau naik haji, ya maka dia yang lebih afdol harus ditemani mahramnya. Mahram itu imma suaminya, anaknya, pokoknya mahram karena nasab, karena susuan atau karena pernikahan. Ya periparan mertuanya mungkin ada. Kalaupun tidak ada, maka dia harus ditemani oleh gerombongan kelompok jamaah perempuan dengan syarat perempuan tersebut aman, amanah, adil. Adil di sini enggak menyebarkan aib, enggak ngoceh gitu, ya kan? Kalaupun tidak ada, boleh dia sendirian dengan syarat aman, dengan syarat dia itu apa namanya? Amanah pokoknya. Aman dari fitnah, aman dari syahwat, keselamatannya terjaga. Jika keselamatannya tidak terjaga, jika tidak ada rasa aman ketika dia perjalanan nanti, maka dia tidak boleh melaksanakan haji tersebut. Nah, tapi jika lebih baik harus ditemani dengan mahramnya ataupun paling tidak minimal dengan rombongan. Misalnya kalau haji atau umroh kan pakai rombongan, perempuan-perempuan gitu. Baru diper